Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Rojaba, Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Radio Albayan Cianjur, juga Radio Rai Padang, dan radio-radio lain yang ikut merilai siaran ini secara langsung, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan Kitab Tauhid yang hari Jumat yang lalu sudah sampai pada bab tawakal, dan dalil yang sudah kita bahas adalah surah Al-Anfal ayat kedua dan yang ketiga. Di Al-Anfal tersebut Allah menerangkan lima ciri orang yang beriman. Pertama, khauf, itu rasa takut kepada Allah, sehingga ketika nama Allah disebut, hati-hati mereka bergetar. Kedua, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka keimanan mereka bertambah. Dan yang ketiga, mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga sifat itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita masuki pembahasan sifat keempat dan kelima. Sifat keempat dari orang mukmin adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Makna mendirikan ayatuna biha mustaqimatan kamilatan. Was-shalatu ismu jinsin tashmulul faraid wan nawafil. Maksud menegakkan sholat adalah mereka mengerjakan sholat secara istiqamah dan sempurna, mencakup menunaikan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, dan wajib-wajib sholat serta sunnah-sunnah sholat. Keempat aspek tadi diperhatikan benar. Rukun sholat ditunaikan, karena satu di antara rukun ini tidak dilakukan, tidak sah sholat tersebut. Syarat sah sholat juga dipenuhi. Satu di antara syarat-syarat sah sholat tidak dipenuhi juga tidak sah. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau rukun sholat bagian dari gerakan sholat, bagian dari amalan sholat, tapi hanya dipenuhi pada waktunya saja. Seperti takbiratul ihram, itu hanya waktu takbir awal. Seperti baca surah Al-Fatihah, itu bagian dari amalan sholat, tapi hanya dilakukan ketika berdiri saja. Ketika ruku, sujud, duduk, tidak. Demikian juga ruku, iktidal, sujud, itu hanya dilakukan pada waktu yang ditetapkan berdasarkan syariat. Itu rukun sholat, bagian dari amalan sholat. Adapun kalau syarat sahnya sholat bukan bagian dari amalan sholat, tapi wajib terpenuhi dari awal sholat sampai akhir, dari takbir sampai salam. Seperti umpamanya salah satu syarat sahnya sholat dia Islam. Kalau umpamanya di tengah sholat dia murtad, batal sholatnya. Seperti contoh syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Itu harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau di tengah sholat dia batal, berhadas, buang angin umpamanya, batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Seperti suci juga dari najis, itu syarat sah sholat, harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau dari awal dia suci tapi di tengah sholat ada najis, umpamanya lagi sholat ada anak kecil nyamperin minta digendong, dipangku, kemudian dia kencing, mengencingi kita, kena najis, maka batal sholatnya. Seperti juga umpamanya menutup aurat, sudah masuk waktu, menghadap kiblat, dan seterusnya, itu termasuk syarat-syarat sahnya sholat. Itu beda antara rukun dengan syarat. Adapun wajib-wajib sholat adalah amalan yang wajib dilakukan di dalam sholat, yang apabila tidak dilakukan sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa kalau dia melakukannya karena lupa. Dia harus mengganti dengan sujud sahwi. Seperti contoh tasyahud awal, seperti contoh umpamanya bacaan-bacaan di dalam gerakan-gerakan sholat, bacaan ruku. Rukunya adalah rukun sholat, tapi bacaannya subhana rabbiyal azim, itu wajib sholat. Sujudnya rukun sholat, tapi bacaan subhana rabbiyal a'la dalam sujud itu wajib sholat. Demikian juga sunnah-sunnah sholat, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir, seperti membaca subhana rabbiyal azim yang kedua dan yang ketiga. Yang pertamanya wajib, kedua ketiganya sunnah. Subhana rabbiyal a'la kedua dan ketiga. Demikian juga membaca rabbana sami Allahu liman hamidah, kemudian rabbana walakal hamdu, kemudian mil as-samawati wa mil al-ardi. Bacaan mil as-samawati wa mil al-ardi adalah sunnah-sunnah sholat. Jadi semuanya, baik syarat sahnya sholat, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, dilakukan. Itu dari aspek pelaksanaan zahir. Dari aspek batin ada dua yang harus diperhatikan agar sholat kita disebut tegak. Pertama aspek niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang riya di dalam sholatnya, maka sholatnya sah, tapi dia tidak memperoleh pahala, dia ditolak sholatnya oleh Allah Azza wa Jalla. dan diancam dengan ancaman fawailul lil musallin. Salah satu orang yang akan dapat wail di kalangan orang-orang yang sholat adalah walladzina hum yuraun, orang-orang yang riya. Jadi aspek batin yang harus diperhatikan dalam sholat yang pertama adalah keikhlasan. Wajib ikhlas karena Allah, karena ikhlas menjadi dasar bagi semua amalan. Yang kedua, aspek kekhusyuan di dalam sholat. Ini juga aspek batiniah kita. Kekhusyuan diperoleh salah satunya dari adanya penghayatan terhadap isi bacaan sholat. Di samping hal-hal lain yang mendukung terkondisinya seseorang untuk bisa sholat yang khusyuk, menghindari banyak dosa dan kemaksiatan di luar sholat, termasuk aspek yang sangat penting untuk bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Sehingga walaupun seseorang berilmu sangat mendalam, dia faham seluruh makna yang dia baca dalam sholat beserta syarahnya yang mendalam, tapi kalau dia di luar sholatnya banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat, jangan berharap dia bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Jangan berharap dia bisa berkonsentrasi fokus menghayati bacaan yang dia baca dalam sholat. Karena apa? Karena kemaksiatan yang sering dia lakukan di luar sholatnya itu menyedot perhatian dari pikiran dan hatinya di dalam sholatnya. Hati dan pikirnya selalu tersedot, tertarik untuk memikirkan aspek duniawi, sehingga sangat sulit bagi dia untuk bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Walhasil, menegakkan sholat adalah menegakkan seluruh aspek yang berkaitan dengan sholat, baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya. Aspek lahirnya memperhatikan gerakan-gerakan zahir sholat, harus mengikuti sunnah Rasul SAW dalam pelaksanaan sholat. Juga harus dilakukan secara berjamaah di masjid dengan imam di masjid bagi laki-laki yang tidak memiliki udzur. Juga memenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya, dan sunnahnya. Itu aspek zahirnya. Dan aspek batinnya minimalnya mencakup dua hal tadi, aspek keikhlasan dan juga aspek kekhusyuan yang diperoleh dari penghayatan terhadap makna bacaan sholat. Itulah yang dimaksud dengan menegakkan sholat. Dan itu ciri orang mukmin. Dan itu sinergi dengan tiga sifat yang dimiliki sebelumnya. Tiga sifat pertama itu adalah khauf, takut kepada Allah. Takbir yang dia kumandangkan sejak takbiratul ihram sampai takbir intiqal di tengah-tengah sholat menggetarkan hatinya. Itu nama Allah yang dia sebut sendiri. Takbir tersebut menghilangkan ingatan kepada aspek yang lain. Karena apa? Karena dia menghayati makna takbir. Takbir artinya Allahu Akbar. Takbir Allah yang terbesar. Takbir maknanya Allah yang terpenting. Selain Allah kecil. Selain Allah tidak penting. Allah terprioritas. Selain Allah tidak ada yang harus diprioritaskan. Allah yang harus difikirkan. Selain Allah tidak harus difikirkan selama sholatnya. Itu takbir. Makna takbir bukan sekedar Allahu Akbar, Allah Maha Besar sudah, tapi konsekuensi dari pengakuan ikrar Allah yang terbesar itu harus berdampak di dalam sholat. Kalau Allah terbesar berarti Allah terpenting. Yang lain gak perlu diingat dalam sholatnya. Yang lain gak perlu difikirkan dalam sholatnya. Yang lain tidak perlu harus masuk ke dalam hati dan masuk ke dalam pikiran. Yang lain tidak boleh menyedot, menarik perhatian dan konsentrasi kita. Maka Itulah salah satu hikmah kenapa perpindahan gerakan diungkapkan dengan takbir, tidak dengan tasbih, tidak dengan subhanallah, tidak dengan la ilaha illallah, tidak dengan alhamdulillah, tapi dengan takbir. Untuk mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa Allah satu-satu yang harus difikirkan selama sholatnya. Maka orang mukmin yang punya khauf kepada Allah, ketika nama Allah disebut bergetar hatinya, dia kumandangkan takbir Allahu Akbar, hatinya pun ikut bergetar. Getaran hati karena takbir itu lebih mengkondisikan hati untuk lebih fokus kepada Allah SWT, lebih fokus dalam menghayati bacaan yang kita baca di dalam sholat. Terus ketika dibaca ayat-ayat Allah, dia menghayati, kemudian imannya bertambah. Ketika dibaca ayat Allah, rahmat Allah turun, hatinya tenang dan tentram. Maka di dalam sholatnya pasti ada ayat yang dibaca. Al-Fatihah adalah ayat Allah. Surah yang dibaca setelah Al-Fatihah juga ayat Allah. Jadi khaufnya, terus bertambahnya iman ketika dibacakan ayat Allah, dan tawakalnya, itu faktor penunjang kekhusyuan sehingga sholatnya betul-betul tegak. Apa akibatnya? Akibatnya dia merasakan sesuatu dalam sholatnya. Ketenangan, ketentraman, kesejukan, keteduhan, yang menyebabkan dia betah di dalam sholatnya, betah berlama-lama, dan rindu kepada sholat berikutnya setelah sholat yang pertama usai. Makanya orang mukmin yang mampu menegakkan sholat, dia tidak hanya merasa cukup dengan melakukan yang fardu saja, dia tetap kehausan dengan ketentraman yang dia peroleh dari sholatnya. Dia akan kejar sholat yang lain, dia akan terus memburu sholat-sholat sunnah setelahnya. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan sholat yang dimaksud di sini adalah ismul jinsi, nama jenis dari ibadah yang namanya sholat. Dan ini tashmulul faraid wan nawafil, mencakup seluruh jenis sholat, baik yang fardu ataupun yang nawafil, yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Semua dilakukan. Orang Sunda bilang fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnahnya pun dilaksanakan. Inilah orang-orang yang mendirikan sholat. Dan orang seperti ini adalah orang yang memiliki salah satu ciri dari ciri-ciri khas seorang mukmin. Selain dia punya khauf kepada Allah yang apabila nama Allah disebut hatinya bergetar, selain dia bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, selain dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan tiga aspek itu adalah amalan batin semuanya. Khauf amalan batin, ya, merasakan tenang tentram ketika ayat Allah dibacakan, itu juga amalan batin. Tawakal juga amalan batinnya. Nah, amalan batin yang tiga tadi teraplikasi dalam amalan zahir berupa sholat. Sholatnya tegak, sholatnya dilakukan secara sempurna, baik yang fardunya ataupun yang sunnahnya. Dan inilah ciri keempat dari seorang mukmin yang diterangkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ketiga. Ciri yang kelima, wa mimma razaqana hum yunfiqun, dan dari apa-apa yang telah kami rizqikan kepada mereka, mereka infak. Dari harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan. Tidak seluruhnya, tapi sebagian. Makanya ada huruf min. Wa mimma. Mimma ini dua kata, min dan ma. Min di sini disebutnya litabi'in. Litabi'in itu artinya menunjukkan sebagian, enggak seluruhnya. Dan sebagiannya juga sebagian kecil, bukan sebagian besar. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung jenis harta yang dimilikinya. Kalau umpamanya perniagaan atau yang lain-lainnya 2,5%, kalau umpamanya dia punya pertanian yang dia olah dengan mengeluarkan biaya untuk irigasi, ya 5%. Tapi kalau tidak mengeluarkan biaya murni, tada hujan, 10%. Jadi itu hanya sebagian kecil dari hartanya, bukan sebagian besar, apalagi seluruhnya, enggak sama sekali. Dan itu pasti dimiliki oleh siapa? Oleh setiap mukmin. Sebagian hartanya keluar. Karena apa? Karena itu tuntutan syariat. Baik zakat bagi yang sudah sampai pada nisab dan haulnya, ataupun hanya infak dan sedekah yang hukumnya sunnah. Tapi walaupun hukumnya sunnah, mengabaikan infak yang hukumnya sunnah, terlalu sayang. Karena apa? Karena keuntungan dari infak tersebut luar biasa dahsyatnya, baik keuntungan duniawi ataupun ukhrawi. Dan kerugian akibat tidak infak, tidak sedekah juga besar, baik kerugian dunia ataupun akhirat. Makanya seorang mukmin pasti keluar dia dari hartanya. Karena apa? Karena pertama itu tuntutan syariat. Yang kedua, imannya lah yang mendorong dia untuk itu. Apa keuntungan yang diperoleh dari infak dan sedekah? Banyak. Pertama, infak dan sedekah adalah kebaikan yang pasti mengurangi dosa, menggugurkan dosa, meredam kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada dia, bisa menghindarkan bala, menghindarkan azab yang tadinya dicanangkan untuk dia, dihindarkan karena infak, karena sedekah. Pahala ya jelas, malah pahalanya bisa mengalir terus tanpa henti sampai hari kiamat, yang disebut dengan apa? Sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak Adam mati, putus semua pahala dari amalnya. Pahala sholat putus. Setelah mati dia enggak bisa sholat lagi. Pahala saum putus. Setelah mati dia enggak bisa saum lagi. Pahala yang lain-lain putus kecuali tiga. Salah satu di antara yang tiga adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, jariyah itu yang mengalir terus pahalanya, karena manfaat dari sedekahnya terus secara permanen. Orang yang sudah mati, manfaat dari sedekahnya masih terasa oleh orang yang masih hidup, seperti membangun masjid, membangun madrasah, pesantren, atau sarana-sarana yang dipakai untuk dakwah seperti radio Roja, TV Roja. Orang yang menyumbangnya sudah mati, hasil sumbangannya apa? Masih terpakai. Terpakai dalam bentuk rekaman, terpakai dalam bentuk kamera, terpakai dalam bentuk lampu, terpakai dalam bentuk sound system, terpakai dalam bentuk apapun. Terus orangnya sudah mati, tapi dakwahnya mesti berjalan terus. Mungkin lampu bisa rusak, kamera bisa rusak, mikrofon bisa rusak, tapi file rekamannya beranak cucu menjadi puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Bisa rusak di satu orang, masih ada di banyak orang yang lain. Terus diupload ke YouTube, tersebar melalui internet, didownload oleh jutaan orang. Manfaatnya terus nyebar. lebih dari cara berkembang biaknya amuba. Masih ingat amuba berkembang biaknya gimana? Membelah diri ya, satu jadi dua, dua jadi empat. Ini satu bisa jadi seratus, ya enggak? Satu master dikopi seratus ya. Kalah tuh amuba perkembang biakannya dengan amal jariah. Dan pahalanya mengalir terus. Dan itu yang akan memperberat timbangan amal kebaikan orang tersebut. Sehingga kenalah nanti dengan sebuah ayat yang menyatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia ridha, Allah juga ridha kepada dia. Senang, happy, bahagia, gembira di alam sana kelak. Salah satu yang membuat beratnya timbangan itu sedekah, sedekah, sedekah. Orang mukmin tahu banget itu. Makanya pasti dia keluar dari sebagian hartanya. Ya. Itu keuntungan, pahalanya bertambah. Dosanya berkurang karena infak tersebut, karena sedekah tersebut. Sementara hartanya yang secara zahir kelihatannya berkurang, hakikatnya bertambah. Sebab Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya ma naqasal malu 'amdin bis sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Secara zahir kelihatannya berkurang. Kita punya 100 ribu, sedekah kan 10 ribu. Berapa sisanya? 90. Zahirnya berkurang, tapi hakikatnya bertambah. Seolah-olah apa? Seolah-olah yang 10 ribu itu investasi dunia dan akhirat. Dari 10 ribu itu nanti bisa menghasilkan 100 ribu lagi atau bahkan 700 ribu lagi atau lebih dari itu. Karena apa? Yang mengatur sirkulasi peredaran rezeki di kalangan manusia siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur sampai tidaknya rezeki kepada seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun Allah yang mengatur, Allah sudah menerangkan kiat, petunjuk, pedoman, bagaimana caranya agar harta kita bertambah, agar keran rizki yang menuju ke selang pundi-pundi kita dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu caranya infak dan sedekah itu, terutama fisabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berinfak hartanya akan bertambah bukan berkurang. Karena dengan infaknya berarti dia itu menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan harta yang lebih banyak lagi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih itu tumbuh 7 batang pohon. Dan dari satu batang pohon menghasilkan 100 benih. 100 benih dari satu batang pohon. Ini ada 7 batang pohon. Jadi berapa? 700. Satu benih jadi 700 benih. Satu kali infak Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Ini janji Allah dan Allah itu tidak pernah ingkar kepada janjinya. Saking pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganti kepada orang yang infak, sampai-sampai Allah mengistilahkan infak atau sedekah dengan istilah memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Allah berfirman tuh dalam banyak ayat, man dalladhi yukridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, itu infak, itu sedekah. Kenapa infak dan sedekah diistilahkan dengan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, seolah-olah Allah yang menerima pinjaman dari kita? Sebab yang namanya pinjaman itu wajib dikembalikan, dibayar. Kalau Allah yang meminjamnya, Allah pasti membayarnya. Saking pastinya diistilahkan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Dan kalau Allah membayar tidak sesuai dengan jumlah yang kita berikan, tapi dilipat gandakan, yudha'ifhu lahu, Allah lipat gandakan itu balasan. Itu yang dimaksud yudha'ifhu lahu, itu balasan di dunia berupa harta lagi yang lebih banyak. Walahu ajrun karim, ini di akhirat, dan bagi dia pahala yang sangat mulia. Dunia diganti, akhirat apalagi. Oleh karena itulah, maka keuntungan dari infak itu, ya Allah, dunia dan akhirat. Akhiratnya dia dihapus dosa, dapat pahala, ya, meredam murka dan kemarahan Allah Azza wa Jalla, gitu ya, menghindarkan azab, menghindarkan musibah yang tadinya dicanangkan akan ditimpakan kepada dia, dibatalkan, di-cancel karena infak dan sedekah tadi, dan banyak lagi seabrek keuntungan lainnya di akhirat, membuat timbangan amal kebaikan kita berat. Karena apa? Karena pahala dari infak sedekah itu jariah, ada yang jariah, ada yang mengalir terus sampai hari kiamat, selama pemanfaatannya terasa oleh orang yang masih hidup. Sementara keuntungan duniawinya apa? Keuntungan duniawinya berlipat itu hartanya, bertambah lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Siapa yang mengatur pertambahan harta orang itu? Allah. Coba perhatikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi ardi falah id sami'a sautan fis sahabah asqi hadiqata fulan. Ketika seseorang sedang berjalan di tengah padang pasir yang tandus, tiba-tiba dia mendengar suara di awan. Suara itu menyatakan, hujani kebun si fulan. Disebut namanya. Orang itu menengok, menengadah ke atas. Terlihat awan. Berjalan ke suatu tempat. Lalu di tempat itu berhenti berkumpul, lalu turun hujan. Dia ikuti. Diikuti aliran air hujan yang turun, dan ternyata aliran air itu menuju ke sebuah kebun. Di kebun itu ada seseorang yang sedang berdiri mengatur aliran air ke kebunnya. Orang ini bertanya kepada si penghuni kebun tadi, ya Abdullah, masmuka, wahai hamba Allah, siapa namamu? Dia menjawab, ismi fulan, nama saya fulan. Ternyata nama itu nama yang disebut dalam suara yang dia dengar dari langit tadi. Orang ini balik bertanya, ya Abdullah, limadha tas'al an ismi, limadha tas'aluni an ismi, wahai fulan, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, tadi aku mendengar suara dari langit yang menyatakan, hujan itu kebun si fulan, ternyata si fulan itu engkau. Famadha tasna, apa sih yang kau lakukan sampai namamu disebut oleh sebuah suara di langit, dan engkau kebunmu secara spesial diberi hujan di tengah padang pasir yang tandus, yang kebun yang lain tidak diberi hujan seperti ini? dia menyatakan in qulta kadzalika fa anzur ila ma yakhruju min hadiqati. Kalau apa yang kamu katakan itu benar demikian, maka aku melihat apa yang dihasilkan dari kebunku. Fa atasaddaqu min thuluthihi wa akulu ana wa iyali min thuluthihi wa aruddu ilaihi thuluthahu. Maka setelah aku perhatikan panen yang dihasilkan dari kebunku itu, sepertiga diantaranya aku sedekahkan, sepertiga diantaranya aku makan berserta keluargaku, dan sepertiga sisanya aku kembalikan sebagai modal perkebunan ini. Sepertiganya untuk infak dan sedekah. Itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla secara spesial memberikan aliran air kepada kebun dia. Karena sepertiga dari hasil pertanian itu untuk apa? Untuk infak, untuk sedekah. Bukan egois untuk diri keluarga lalu ditumpuk, disimpan untuk tujuh turunan, yang enggak. Sepertiganya itu diinfakkan, disedekahkan. Imam Muslim, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa fihi fadl infaq was sadaqah. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang keutamaan infak dan sadaqah, yang salah satu keutamaannya itu adalah Allah mudahkan rizki untuk orang itu. Makanya ikhwan, baik yang berdagang, yang bertani, yang bisnis, jual jasa atau apapun, di bidang apapun, coba sisihkan hasil dari usaha kita itu untuk infak dan sedekah. Niscaya Allah mudahkan jalan rizki dan jalan usaha yang sedang kita rintis. Kalau selama ini kita investasi bangkrut puluhan juta, ratusan juta, ada yang miliaran. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang keran rizki untuk kita itu disumbat oleh Allah SWT, ditutup. Kenapa? Mungkin kita egois. Mungkin kita berpikir hasil usaha ini hanya untuk diri kita dan keluarga. Sudah, untuk tujuh turunan kita. Kita enggak kepikiran untuk berinfak, sedekah kepada yang lain, yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Makanya karena kita tidak pernah berbagi kepada sesama, rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla dipersempit juga. Tapi kalau umpamanya sepersekian dari harta kita infak, sedekah, selain zakat yang wajib, infak dan sedekah yang sunnah juga seperti itu, maka Allah akan membuka keran rizki kita. Karena janji Allah demikian, dan janji Allah adalah pasti. Sampai saking pastinya Allah akan mengganti orang yang infak dari hartanya tersebut, Allah mengistilahkan infak dengan sebutan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah dengan adanya doa malaikat tuh, bagi orang yang infak didoakan kebaikan, bagi orang yang enggak mau infak didoakan keburukan. Dan ini pernah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma min yaumin tala'at fihi syams au kama qala sallallahu alaihi wasallam illa nazala fihi malakan. Tidak ada satu pun hari yang di hari itu matahari masih terbit, kecuali di hari itu ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat yang turun di hari itu berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Sudah mah ada janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Ditambah ada doa dari malaikat, dan doanya pasti dikabul. Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti itu kepada orang yang infak pada hari ini dengan ganti yang sesuai dengan yang engkau janjikan, 700 kali lipat. Yang satu malaikat ini berdoa sebaliknya, Allahumma ti mumsikan talafa, Allahumma ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kerugian, kebangkrutan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu artinya menahan. Dia punya harta untuk diinfakkan, disedekahkan, disalurkan kepada yang lain, tapi dia tahan, tidak dia keluarkan. Kata malaikat, biar rugi itu orang, biar bangkrut itu orang, biar tidak memiliki keuntungan dari usahanya, bahkan mengalami kerugian itu orang. Ingat, malaikat pasti makbul, didengar, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka salah satu kerugian orang-orang yang tidak mau berinfak padahal dia memiliki harta yang bisa diinfakkan, kerugiannya salah satunya bakal bangkrut dia. Kerugiannya salah satunya adalah bakal rugi dia dari aspek hartanya, karena adanya doa malaikat. Orang mukmin dengan kualifikasi seperti tadi tahu itu semua. Makanya takut kalau umpamanya masih ada harta yang sebenarnya bisa dia keluarkan, tidak dia keluarkan. Kita kan sering mendengar Rasul alaihi salatu wasalam, beliau dalam banyak hadis, salah satunya dikata diantaranya menyatakan beres sholat, beliau yang biasanya wirid, biasanya berzikir, biasanya menghadapkan wajahnya kepada para sahabat seusai sholat, dengan terburu-buru saat itu begitu salam, beliau langsung pulang ke rumah. Tak berapa lama kemudian datang lagi lalu berzikir, berwirid seperti biasa. Ditanya oleh sahabat, kenapa? Kata beliau, tadi aku ingat ada sekeping perhiasan di rumah yang belum aku infakkan, belum aku sedekahkan. Itu mengganggu hatiku, khawatir keburu mati itu masih ada. Makanya cepat-cepat pulang, menyuruh istri untuk infakkan, sedekahkan. Setelah itu tenang baru. Beliau tenang setelah apa? Setelah tahu bahwa harta yang tadi ada sudah tidak ada karena diinfakkan, disedekahkan. Baru tenang. Sedikit berbedanya dengan kita ya. Kita baru tenang kalau dompetnya penuh gitu ya. Simpanan ada, sembako semua sudah tersedia, tenang. Tapi kalau simpanan sudah menipis, nah baru gelisah. Ini masih pertengahan bulan, masih lama kegajian. Tapi ini simpanan sudah mulai, baru kembang-kembis, resah, gelisah, risau dan galau. Sedikit berbedanya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sedikitnya terbaik 180 derajat. Jadi seorang mukmin mengetahui semua itu, maka dia tidak akan betah. Kalau belum keluar infak dan sedekah dari harta yang dia keluarkan. Dan ini juga buah dari iman, buah dari khauf, buah dari bertambahnya iman ketika mendengar bacaan ayat Allah dibacakan, buah dari tawakal, buah dari sholat juga. Buah dari sholat melahirkan semangat infak yang luar biasa besar. Makanya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang telah kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan sebagian, tidak seluruhnya. Talhah bin Abi Talhah. Talhah ini memiliki ayah, dan ayahnya memiliki ayah lagi. Talhah cucu, punya bapak. Dan bapaknya punya bapak namanya Talhah juga. Kakek dengan cucu namanya sama-sama Talhah. Kakeknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Talhah sang cucu, akhbaratni jaddati Sa'dah Al-Mariyah radhiyallahu anha. Kakek nenekku telah menceritakan kepadaku, namanya Sa'adah, bahwa suatu saat suaminya, sang kakek berarti yang namanya Thalhah, masuk menemui dirinya dalam keadaan murung, bersedih, seperti ada masalah, seperti ada beban berat yang menghimpit pikiran dan perasaan. Sebagai istri yang baik, dia khawatir kesedihan suaminya dikarenakan karena kesalahan dirinya kepada suaminya. Ada apa? Barangkali ada kewajiban yang belum pernah aku tunaikan kepadamu, atau ada perilakuku yang membuatmu sedih. Beritahukan, akan aku perbaiki. Apa kata sang suami? La, tidak, ni'ma halilatul mar'i anti. Enggak. Sebaik-baik istri seseorang adalah engkau. Engkau ini istri terbaik, istri teladan, dipuji itu oleh suaminya, dan ini bukan basa-basi. Walaupun dibolehkan berbasa-basi. Istrinya nyembelin, "Pak, gimana komentar tentang aku?" "Kamu ini tiada duanya, kebanggaanku." Kebanggaan bis istrinya. Boleh berdusta, padahal dalam hatinya nyembelin. Untuk menyenangkan, berdusta untuk menyenangkan istri boleh. Tapi ini enggak basa-basi, sebaik-baik istri seorang mukmin adalah engkau. Bukan karena kesalahan. Wa masyanuk, lalu apa masalahmu? Kenapa kamu murung? Kenapa kamu sedih? Coba bayangkan. Dari jawaban Thalhah dia menyatakan, "Innal mala indi qad kathurat wa akrabani." Karena harta yang aku miliki sekarang bertambah banyak, dan ini yang membuat aku sedih. Kan aneh ya, hartanya bertambah banyak tapi kok tambah sedih? Kenapa? Seorang mukmin tahu itu akan dihisab, dan hisabnya berat loh. Dia resah, dia gelisah. Bagaimana dengan hisabnya? Apa kata istrinya? Istrinya kan seorang yang solihah juga. "Sudah, bagikan saja, beres." Akhirnya dibagikan sampai habis, tidak tersisa satu dirham pun. Itu cerita nenek kepada cucunya namanya Thalhah tentang suami dari sang nenek yang juga namanya Thalhah. Si cucu penasaran nih. Dia cari siapa orang yang ditugaskan untuk membagi harta kakeknya. Kam kanal malul ladhi yuqassam. Berapa harta yang dahulu dibagikan? Disebut 300 ribu dirham. Kita belum tercengang karena masih dalam bentuk dirham. 300 ribu dirham. Satu dirham itu sekarang, kalau harga beli 70 ribu, harga jual 60 ribu, 63 ribu lah. Kalau kita punya dirham, mau dijual itu 63 ribu. Kalau beli 70 ribu, anggap 70 ribu dirham. 70 ribu, satu dirham. Ini ada 300 ribu dirham. Berapa coba kalau dirupiahkan? 7 aja kali 3 berapa? 21. Tinggal tambah 0 berapa? Tadi 70 ribu, 0-nya 4. 300 ribu, 0-nya 5. 4 tambah 5? 9, 21 dengan 9, 0. Berapa tuh? 21 miliar apa 210 miliar? 21 miliar. 21 miliar dibagi semua habis tuh. Itu jiwa seorang mukmin. Habis semuanya. Dan itu karena keimanan. Ada enggak sekarang orang punya 21 miliar, bagi semuanya habis? Enggak. Diminta bangunan masjid yang 21 miliar ini punya, coba sungguh sini, 1 juta. Enggak banding antara 21 miliar dengan 1 juta. Harusnya bertanya, berapa anggaran masjid? Sampai 700 juta. Bikin 2 tingkat, bikin yang 2 miliar. Nih dari saya. Maksudnya kan begitu. Kalau dari 21 miliar ini dibagi semuanya, dan ini hanya dimiliki oleh seorang mu'min, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian yang kami berikan kepada mereka dari rezekinya, mereka itu menginfakkan. Sebagian, enggak seluruhnya. Dan sebagian kecil. Walaupun boleh enggak sebagian besar atau seluruhnya, boleh. Contohnya siapa? Talha. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menyedekahkan setengah dari hartanya. Abu Bakar As-Siddiq seluruhnya. Dibolehkan. Tidak terlarang. Oleh karena itulah, maka seorang mukmin tidak akan menjauhkan diri dari infak dan sedekah. Infak dan sedekah bagian dari kebutuhan hidupnya. Dengan infak, dengan sedekah memiliki banyak keuntungan. Dia butuh infak, dia butuh sedekah. Bukan fakir miskin yang membutuhkan. Kalau fakir miskin yang membutuhkan infak dan sedekah hanya sesaat, hanya untuk kepentingan dunia. Tapi orang mukmin membutuhkan, dia mengeluarkan infak dan sedekah untuk kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Karena infak dan sedekahnya meredam murka Allah Azza wa Jalla. Infak dan sedekahnya melahirkan pahala yang tidak ada putusnya. Infak dan sedekahnya melebur dosa-dosa dan kesalahannya. Infak dan sedekahnya ini yang menyuburkan bertambahnya rizki dia selama di dunia. Infak dan sedekahnya itu mengundang turunnya atau doa para malaikat. Walhasil infak dan sedekah memberi keuntungan yang luar biasa dunia dan akhirat. Siapa mukmin yang tidak butuh kepada infak dan sedekah? Semuanya dia merasa butuh untuk mengeluarkan infak dan sedekah karena keuntungannya yang sangat banyak. Makanya pakai innama, orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang salah satunya infak dan sedekah. Yang tidak infak dan sedekah diragukan untuk kemukminannya, kesempurnaan imannya, kadar imannya pasti tipis. Karena apa? Kenapa ada orang mukmin tidak tergiur dengan keutamaan infak dan sedekah? Aneh. Infak dan sedekah melebur dosa. Infak dan sedekah meredam murka Allah. Infak dan sedekah melahirkan pahala yang tidak terus banyak. Kok enggak tertarik? Ada ajakan infak dan sedekah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren untuk kepentingan fisabilillah, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan daurah, cuek saja. Uang puluhan juta, ratusan juta, nih 200 ribu. Oleh karena itulah, maka seorang mukmin adalah seorang yang tidak akan pernah mengabaikan infak dari harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah lima sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin yang diterangkan dalam Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3. Ikhwah hazanillahu wa iyyakum, cukup sampai di sini saja karena waktu yang kita miliki sudah habis untuk penjelasan. Tinggal tersisa waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Kepada akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar ataupun pemirsa Roja. Fadhal, alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa Anda hubungi kami 0218236543 atau pesan singkat 0813177765543 atau 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan yang berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa penelpon yang pertama. Ya, halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan, silakan kami coba sapa kembali di 0218236543. Ya, silakan. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Bu? Dengan Ummu Najla di Bekasi. Ya, silakan Ummu Najla. Ini tentang sedekah ini, kan ada, saya pernah mendengar lebih baik dikeluarkan setiap hari walaupun cuma misalnya 1.000 rupiah ya. Yeah. Nah itu bagaimana caranya biar bisa setiap hari itu bersedekah gitu, terus kemana disalurkannya dan ya caranya itu bagaimana Ustaz? Iya. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, Ibu di Bekasi, barakallahu fiik. Iya betul. Lebih sering infak dan sedekah lebih bagus. Tiap hari iya, karena doa malaikat juga tadi tiap hari. Tidak ada satu hari pun yang berlalu kecuali di hari itu selalu ada dua malaikat yang turun. Dua-duanya mendoakan. Satu mendoakan kebaikan bagi yang infak, satu mendoakan keburukan bagi yang tidak infak. Menunjukkan anjuran infak dan sedekah tiap hari. Sekalipun apa? Sekalipun kita berada dalam kesempitan, uangnya pas-pasan atau malah kurang-kurangan. Kurang, bukan kurang-kurangan. Karena demikianlah karakter orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, senang ataupun susah, banyak uang ataupun sedikit uang, tapi ada. Liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah setiap orang berinfak sesuai dengan keluasannya. Siapa roman qudira alaihi rizqu, siapa orang disempitkan rizkinya oleh Allah, fal yunfiq mimma atahullah, hendaklah dia tetap berinfak dengan rizki yang sudah Allah berikan kepada, walaupun sedikit. Kita punyanya 10 ribu, infak 1 ribu 2 ribu. Kita punyanya 1 juta, infak 100 ribu 200 ribu. Semakin banyak rizki yang Allah berikan, semakin besar infaknya. Jadi dianjurkan sesering mungkin, setiap hari, bahkan lebih baik sehari lebih sekali atau dua kali. Makanya kalau keluar rumah, bekal uang yang banyak. Pulang, kosong. Bukan jajan. Cari orang yang kira-kira memang butuh, diberikan penyaliran infak. Ya. Lalu kemana harus kita salurkan? Pertama, prioritas pertama, kalau ada kerabat, ada saudara yang ada hubungan pertalian kekeluargaan atau kehubungan darah dengan kita, orang tua, adik, kakak, paman, uak, bibi, atau sepupu, atau yang lain-lain, prioritaskan itu. Kalau mereka, di kalangan mereka ada yang memang susah, fuqara dan masakin, beri kepada mereka. Karena apa? Karena infak atau sedekah kepada kerabat punya dia dua nilai. Pertama, nilai infak atau sedekahnya itu sendiri. Kedua, nilai silaturahminya. Saudara kita yang kita berikan saluran infak kepadanya, dia akan lebih sayang, lebih akrab, lebih suka, lebih dekat lagi dengan kita. Silaturahmi terbaik itu seperti itu. Kalau tidak ada, lihat tetangga-tetangga sekeliling. Pasti ada satu dua orang yang kesusahan. Kalau enggak ada, coba lihat di pengajian-pengajian yang kita selalu hadiri. Pasti ada satu dua yang sebenarnya dia merasa kesulitan. Kadang datang hanya pas satu kali berangkat ongkos. Pulangnya mungkin dia mikir atau jalan kaki. Karena baik di Bandung, bahkan kebanyakannya di Jakarta. Di Jakarta orang-orang yang kaya infak sedekah jutaan, puluhan juta, ratusan juta banyak. Tapi ada juga yang sangat-sangat kesulitan. Mereka tidak berani untuk meminta atau berterus terang kepada para jamaah lain. Tapi curhatnya ke ustaz. Baik SMS, BBM. Enggak BBM karena masa punya BBM. Biasanya SMS, kalau SMS kan HP yang 250 ribu juga ada ya, bisa SMS. Atau telepon karena ada apa namanya, program gratis nelpon dengan sesama provider yang sama. Mungkin nelpon, Ustaz saya kesulitan begini, begini, begini. Mestinya ini dicurhatkannya ke orang kaya, mestinya. Tapi mereka husnudzon, ustaz kaya. Ya. Kalau ustaz itu ada, dikasih. Kalau memang ada atau tidak ada, atau ada tapi karena untuk kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dia dengan berat hati ngontak orang kaya. ada orang yang butuh tuh, tolong bantu. Bisa langsung ke orangnya, bisa melalui saya, nanti oleh saya disampaikan. Sekali dua kali Ustaz punya mental untuk, kalau terus-terusan ini Ustaz ini minta untuk orang atau untuk dirinya ini, ada beban mental juga ya. Orang bisa suudon, orang bisa dirasuki setan untuk bersuudon ke Ustaz. Ini Ustaz memanfaatkan status keustadannya aja ini, minta pura-pura untuk orang padahal untuk dirinya. Ada yang seperti itu, ada. Ya, coba yang jeli, aspek sosial kita dipersensitif, dipertajam. Lihat orang yang kelihatan penampilannya susah, roman wajahnya susah, korek-korek, tanya-tanya. Ya, ketika ngaji coba pasang kuping. Tidak hanya mendengar apa yang diucapkan Ustaz, dengar perut orang, bunyi enggak, keroncongan enggak? Kalau terus keroncongan, kedengaran buruk-buk-buk, buruk-buk-buk-buk. Tanya ukhti, sudah sarapan belum tadi gitu? Sudah, apa sarapannya? Umbi. Kok enggak nasi? Ya adanya umbi. Oh, pantas keroncongan terus. Kasih baso. Itu juga infak, itu sedekah. Ya, oleh karena itulah kita bisa menyalurkan infak dan sedekah ke orang-orang terdekat kita, dan itu pasti ada orang yang susah di sekeliling kita, itu pasti ada. Cuma apakah kita jeli atau tidak untuk mengetahuinya? Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Umu Najla di Bekasi, juga pendengar serta pemirsa lainnya. Kita beralih untuk penelpon yang kedua, silakan 0218236543. Kami coba sapa kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Abu Edi, Jakarta. Pak Abu Edi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini Ustaz, saya ngebahan impak saya baru, ini termasuk impak saya, setiap bulan jadi ngebayarin mertua listrik sama abang kandung saya listrik gereja. Gak tahu, saya biarin aja gitu Ustaz. Gimana, apa itu termasuk impak? Pas saya mikir kan, terus kadang-kadang saya kalau ke masjid, kalau ada sumbangan juga, cuma saya lihat masjidnya udah bagus, kayaknya gak apa. Jadi sih kalau untuk ke masjid itu, saya lihat kalau masjid itu lagi renovasi baru saya bantu. Kalau masjidnya udah rapi saya nggak bantu. Itu gimana Ustaz? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Edi interaksinya. Ya. Pak Abu Edi di Jakarta, barakallahu fiik. Ya, membantu mertua, orang tua atau abang membayarkan listriknya, teleponnya atau yang lain-lainnya, apakah itu infak dan sedekah? Iya. Terutama kalau memang kondisi mertua dan abangnya ini termasuk orang yang tidak mampu, berat untuk membayar listrik sekalipun, karena penghasilannya tidak seberapa, sementara tanggung jawabnya, kewajibannya kepada istri dan anak-anak besar, maka kita bantu dengan membayarkan listriknya, dengan membayarkan air PDAM-nya. Apakah itu infak dan sedekah? Iya. Termasuk juga mertua dan orang tua, iya. Dan itu bukan sekedar sedekah, tapi juga ada nilai silaturahminya. Ya. Tapi kalau orang tua kita, abang kita, orang-orang yang mampu, tanpa dibantu juga, mereka tidak kesulitan, maka itu hanya sekedar silaturahmi. Maka kalau memang orang-orang kerabat terdekat kita sudah memiliki kemampuan yang cukup, lebih utama untuk kita salurkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, masjid yang sudah bagus besar tidak mau kita salurkan infak. Apa alasannya? Wallahu a'lam. Tapi coba pikirkan, semakin besar dan semakin lengkap fasilitas masjid, semakin besar apa? Pengeluaran, dana operasional. Masjid besar tidak cukup dibersihkan oleh 1-2 orang, tidak cukup dijaga oleh 1-2 orang. Dia harus membayar apa? Membayar gaji karyawan. Dia harus membayar listrik yang pasti mungkin watt daya yang dia pasang besar, sehingga bayar listriknya besar. Air yang terpakai banyak, apalagi jamaahnya selalu banyak, apalagi ada pengajian yang ratusan atau ribuan orang, apalagi juga Jumatan, airnya pasti membutuhkan banyak air, ya. Selain itu ada telepon, selain itu ada fasilitas internet, ada fasilitas AC, yang apabila tidak pakai AC, jamaah kegerahan dan tidak betah berlama-lama di masjid, maka dia pasang AC, lebih banyak pengeluaran. Makin besar, makin bagus itu masjid, pengeluarannya makin gede, mungkin puluhan juta. Dari mana itu didapat? Kalau umpamanya kita biarkan saja itu udah gede, akhirnya pengurus kelabakan untuk membayar dana pemeliharaan masjid dan dana operasional masjid. Apa yang terjadi? Akhirnya orang yang bekerjanya di PHK, akhirnya satu, mestinya berempat ini satu, gak ketangani, akhirnya kotor, WC-nya kotor, listriknya gak kebayar, airnya gak kebayar, diputus baru amruk. Ya, oleh karena itu tidak masalah kita berinfak, menyalurkan sedekah kepada masjid yang besar dan megah dan bagus, karena mereka juga membutuhkan pengeluaran yang tidak kecil. Semakin besar, semakin bagus, semakin besar juga pengeluaran. Dari mana dana itu diperoleh? Sementara masjid tidak memiliki sumber penghasilan tetap, tidak punya usaha, tidak memiliki donatur tetap, atau ada donatur tetap tapi tidak sebanyak kebutuhannya, ya dari infak jamaah, dari kencleng, dari donatur sedikit dua dikit, tapi kalau dari banyak orang bisa terkumpul jumlah yang cukup banyak dan akhirnya bisa memenuhi seluruh kebutuhan jamaah ke tempat itu. Jadi gak apa-apa infak dan sedekah ke masjid yang besar dan bagus. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya sudah sakit lebih dari 2 tahun dengan sakit lambung kronis, dan saya sudah berupaya berobat sampai keliling Indonesia, namun belum juga mendapatkan kesembuhan. Saya pun juga sudah berobat dengan sedekah ke panti asuhan mulai dari 2, 3, 5 sampai 10 juta Ustaz, tetapi tetap kesembuhan belum juga datang. Kemudian rezeki saya pun juga tidak bertambah atau tidak berlimpah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah putus asa Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya, bapak atau ibu yang barusan bertanya, barakallahu fiik. Semoga Allah SWT menganugerahkan kesembuhan, juga kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan pahala yang banyak dan menggugurkan dosa dengan kadar yang banyak dari bapak atau ibu penanya yang barusan. Baik. Sakit atau apapun penderitaan yang kita alami, sebenarnya sering saya ungkap, wujud kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan berikan ujian kepadanya. Bagaimana kok mencintai tapi kok diberikan penderitaan? Iya, karena penderitaan menguntungkan. Apa sih untungnya? Dosa gugur tanpa harus tobat dari dosa itu. Salah satu penggugur dosa adalah penderitaan selain tobat. Tobat iya menggugurkan dosa, tapi ada dosa yang gugur tanpa harus tobat, itu dengan penderitaan. Kemudian kita sabar, maka pahala melimpah. Ketika sakit, apa yang terjadi? Doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ingin membersihkan dosa kita dengan sakit itu. Allah ingin mengalirkan pahala yang tidak ada putus-putusnya dengan sakitnya tersebut. Allah ingin selalu mendengar rintihan hamba tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang umumnya, orang merintih mendekat kepada Allah di saat menderita. Dan ketika Allah memberikan kesenangan, berhenti berdoa, berhenti mendekat kepada Allah, lalu lalai lagi. Kan umumnya begitu. Allah berikan penderitaan agar orang itu menjerit, merintih, meminta kepada Allah, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ingin dekat dengan dia. Makanya diberikanlah penderitaan seperti itu. Ya, itu di antara keuntungan-keuntungan. ya. Seorang wanita, kata Ibnu Abbas, ya, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Tuh wanita yang hitam itu. Dulu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah inni asra wa inni atakasyab. Ya Rasulullah, saya punya penyakit epilepsi dan kalau saya kambuh aurat saya terbuka. Coba doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa respon Nabi? Apakah langsung mendoakan? Enggak, beliau memberikan opsi. In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayashfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu itu bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Coba pilih, mending tetap sakit tapi surga, mending sembuh tapi enggak ada jaminan surga. Apa kata wanita itu? Asbiru ya Rasulullah, saya milih sabar aja ya Rasulullah. Dia tidak memilih sembuh, milih tetap sakit tapi sabar dengan iming-iming surga. Tapi doakan kepada Allah agar apabila saya kambuh Allah tidak sampai aurat saya terbuka. Lalu doakan oleh Nabi SAW. Makanya kata Ibnu Abbas, tuh wanita ahli surga, dia sabar dengan sakitnya. Oleh karena itulah, maka ada enggak yang jauh lebih berharga daripada surga untuk menembus ya penderitaan dari sakitnya? Enggak ada. Mending tetap sakit dengan ridho dan sabar dengan balasan surga daripada sembuh yang belum tentu surga. Sementara setelah kita sembuh, mungkin kita happy-happy, hura-hura, jauh dari Allah, tidak lagi berdoa, tidak lagi mendekat, tidak lagi merintih kepada Allah, lalai kepada Allah, lalu Allah murka kepada kita. Mungkin saja seperti itu. Oleh karena itulah, maka Allah menyatakan bahwa apabila Allah, ya, melalui lisan Rasulnya SAW, bila Allah mencintai seseorang, Allah akan timpakan bala, ujian, musibah, ya, penderitaan kepadanya, karena penderitaan itu sangat menguntungkan. Jadi nasihat saya, tetaplah sabar, tetaplah berdoa, tetaplah mendekat, tetaplah merintih kepada Allah dan berharap pahala yang luar biasa dari Allah berupa jaminan surga dengan kunci sabar tadi, ya. Sangat sayang kita sudah menderita tapi sabar, ya. Ya sakit menderita tapi ya surga menjauh dari diri kita. Satu-satunya cara sabar dengan tetap berdoa, tawakal kepada Allah dan tidak melupakan ikhtiar untuk tetap sembuh kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup sampai di sini sudah masuk adzan maghrib. Insyaallah kita lanjutkan bahasan masalah ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.